Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana hadith tayyib. Ashab Jawa yaqra'un. Tidak hafal. Tayyib. Ashab Sumatera yaqra'un. Yang masuk wilayah Indonesia Timur yaqra'un. Tuh, Yazid. Fadal ya, yaqra'un. Barakallahu fiik. Dayyib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Bab itlaqu ismil kufri 'ala at-ta'ni fin nasabi wan niyahah. Bab menggunakan atau menyebut sebagai bentuk kekufuran pada tindakan at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain, wan niyahah, dan niyahah, meratapi mayit. Ya. Hadis yang akan dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah menjelaskan ada dua tindakan yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kekufuran. Otomatis dua tindakan tadi masuk dalam kategori dosa. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddathana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Abu Bakr ibnu Abi Syaibah Abdullah ibnu Muhammad ibni Ibrahim ibni Uthman Abdullah ibnu Muhammad ibni Ibrahim ibni Uthman al-Abasi al-Kufi, masyhur bil kunyah, lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Wa nusiba ila kunyati jaddihi, dinisbahkan kepada kunyah kakeknya. Abu Syaibah itu kunyah dari Ibrahim. Ya, kunyah dari Ibrahim. Fahadha jaiz, ini diperbolehkan menisbahkan diri kepada kakek. Ya, mungkin karena kakek lebih memiliki kedudukan, bukan berarti ada sesuatu antara dirinya dengan ayahnya dari kebencian atau yang semisalnya. Kama taqaddama ma'ana. Abu Bakar ibn Abi Syaibah luqiba bi sayyidil huffaz. Beliau digelari dengan Sayyidul Huffaz. Beliau punya karya tulis yang dikenal di kalangan para ulama, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad Ibnu Khazim Ad-Darir. Abu Muawiyah ismuhu Muhammad Ibnu Khazim Ad-Darir Al-Kufi. Hafidun Hujjah. Hafidun Hujjah. Azbatun Nas fi hadithil A'mash ba'da Sufyan wa Syu'bah. Abu Muawiyah Ad-Darir, beliau orang yang paling hafal hadisnya Al-A'mash. Ya, yang mana hadis ini yang akan dibawakan oleh Imam Muslim, beliau riwayatkan dari Al-A'mash rahimahullah. Ya, namun level Abu Muawiyah Ad-Darir ini masih di bawah Sufyan dan Syu'bah rahimahumullahu ta'ala. Lazim al-A'mash 20 sanatan. Beliau mulazamah menyertai berguru kepada Al-A'mash rahimahullah selama 20 tahun. 20 tahun itu berarti antum ngulang 4 kali program syabab. Luka 2 tahun, din 3 tahun, kan 5 tahun. Ya kan? Kali 4. Ya, selama itu beliau mulazamah dengan Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Dan beliau tidak merasa bosan melihat Al-A'mash. Ya, dan saya harap antum tidak bosan melihat wajah saya duduk di depan antum. Jadi fahami? Tayyib. Ha. Tahwilus sanad. Wahaddathana Ibnu Numair. Dan menceritakan kepada kami, kata Imam Muslim, Ibnu Numair. Muhammad Ibnu Abdillah Ibni Numair. Muhammad Ibnu Abdillah Ibni Numair Al-Hamadani. Hafidhun Hujjah Syekhul Islam. Kata Az-Zahabi rahimahullah. Hafidhun Hujjah Syekhul Islam. Wallafzu lahu. Lafad hadis ini milik Ibnu Numair. Qala haddathana Abi. Telah menceritakan kepadaku ayahku Abdullah Ibnu Numair Abu Hisham. Wa Muhammad Ibnu Ubaid. Dan Muhammad Ibnu Ubaid. Jadi Ibnu Numair meriwayatkan dari dua guru. Yang pertama dari ayahnya Abdullah Ibnu Numair. Yang kedua dari guru yang bernama Muhammad Ibnu Ubaid Al-Kufi. Ya, Muhammad Ibnu Ubaid Al-Kufi. Thiqatun. Ya, rawi yang thiqah. Beliau punya dua saudara. Ya, punya dua saudara. Satu bernama Umar, dua bernama Ya'la. Ya, Muhammad ibnu Ubaid itu punya dua saudara. Yang pertama Umar, yang kedua Ya'la. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah berkata, Umar wa Muhammad wa Ya'la banu Ubaid thiqatun. Ya, Umar, Muhammad dan Ya'la, ketiga putra Ubaid, Umar bin Ubaid, Muhammad bin Ubaid, Ya'la bin Ubaid, yang semuanya adalah saudara, kakak beradik, thiqatun, ketiganya thiqah. Kulluhum, seluruhnya. Dhamir hum di sini kembali kepada Muhammad ibnu Ubaid, kemudian Abdullah ibnu Numair, kemudian Abu Muawiyah, Muhammad ibni Khazim al-Barir. Dhamir hum kembali kepada tiga rawi ini. Ya, Muhammad ibnu Ubaid, kemudian Abdullah ibnu Numair, kemudian Abu Muawiyah rahimahumullah. Anil A'mash, dari Al-Imam Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. An Abi Saleh, dari Abu Saleh. Abu Saleh ismuhu Zakwan. Zakwan ibnu Abdillah As-Samman Az-Zayyat, dikenal dengan laqab As-Samman Az-Zayyat. Ini nisbatun ilal khirfah. Ya, nisbah kepada pekerjaan. Karena beliau yajlibus saman waz-zayd ilal kufah. Beliau punya usaha dagang minyak zaitun dan minyak samin, sehingga dipanggil Zayyad Samman, masyhur dengan kunyah Abu Saleh As-Samman, Abu Saleh Az-Zayyad. Walaupun beliau seorang pedagang di pasar, tapi tidak membuat beliau lupa dengan ilmunya, bahkan menjadi seorang tokoh besar, rujukan umat dalam ilmu hadis. Qala al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad berkata, siqatun siqah. Ya, siqatun siqah. Abu Saleh As-Samman, siqatun siqah. Gelar ini, ketika ada pengulangan gelar pada seorang rawi, itu menunjukkan punya nilai lebih dari sekedar siqah. Gitu ya. Kalau rawi disebut dengan fulan ibnu fulan siqah saja, itu sudah disahihkan hadisnya. Yusahah hadithuhu. Hadisnya termasuk hadithun sahih, rijalus sahih. Tapi kalau ada tambahan sifat atau laqab, walaupun dalam bentuk pengulangan, siqatun siqah. Seperti di sini, Imam Ahmad ketika menyebut nama Abu Saleh As-Samman, beliau mengatakan siqatun siqah. Ini berarti lebih tinggi derajat hadisnya. Jadi pahami? Naam. Min ajallin nas, kata Imam Ahmad, rawi yang siqatun siqah, dan beliau termasuk apa namanya ulama yang mulia. Min ajallin nas, kata Imam Ahmad. Beliau, sanibidina azani Allah wa iyakum, kana zahidan fid dunya, termasuk contoh teladan dalam sifat zuhud terhadap dunia. Punya usaha besar, bisnisnya sukses, khanifidina azani Allah wa iyakum, tidak membuat beliau hidup dalam kemewahan. Secara kemampuan finansial sangat mampu, lebih dari kata mapan. Gitu ya. Gitu. Lebih dari kata mapan. Tapi tidak membuat beliau hidup dalam kemewahan, berfoya-foya dengan urusan dunia, menghambur-hamburkan hartanya dengan perkara yang sia-sia. Sederhana hidupnya, sanifidina azani Allah wa iyakum. Pernah disebutkan satu ucapan beliau rahimahullahu taala, qala Abu Shalih As-Samman, berkata Abu Shalih As-Samman, ma kuntu atamanni minad dunya, aku tidak pernah menambahkan menginginkan harta dunia. Ya, tidak pernah terlintas keinginan untuk belanja urusan dunia. Illa, kecuali, saubaini nadhifataini ujalisu fihima Aba Hurairah. Ya, saya ulangi, ma kuntu atamanni minad dunya illa saubaini nadhifataini ujalisu fihima Aba Hurairah. Aku enggak pernah menginginkan harta dunia kecuali dua baju yang bersih. Dua baju yang bersih yang aku kenakan saat bermajlis bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Saya dipahami? Naam. Karena dijelaskan oleh para ulama, kenapa beliau mengucapkan kalimat ini? Kita tahu, kana yabi'u az-zait was-samin. Beliau biasa jual beli minyak zaitun dan samin. Wa kana tattasikhu malabisuhu minas-samni waz-zait. Ya, otomatis baju beliau itu seringkalinya kotor karena aktivitas jual beli minyak. Ya toh? Naam. Zaman dulu belum ada minyak merek zaitun yang dikemas dalam botol jadi Borges. Ya, atau apa lagi? Sanko minyak goreng ya. Ya. Apa itu merek zaitun yang Abu Rafis itu? Hah? Enggak pernah pakai zaitun itu. Yang anak tahu Borges ya. Borges, Tatko, is al-muhim lah ya. Minyak samin, kemasan kaleng 5 kilo, 25 kilo, ya, sampai 250 gram belum ada. Modelnya zaman dulu itu model apa namanya, curah. Gitu ya, curah. Jadi ada yang beli baru dikemasi. Otomatis, ya seperti antum tahu sendiri, kalau ngemasi minyak zaitun atau minyak samin itu akan membuat baju kotor. Ya. Nah, saking zuhudnya, koleksi baju beliau enggak banyak. Ya toh? Sampai menginginkan beli baju, dua baju yang bersih dipakai untuk menuntut ilmu di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Padahal ini pedagang sukses. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ithnatani finnas, ada dua perbuatan yang sering dilakukan manusia. Ya, sering dilakukan oleh manusia. Menggunakan kalimat huruf jar fi ad-dharfiyah. Likasratihi wa intisharihi bainahum. Ya, ithnatani finnas. Dua hal yang sering dilakukan oleh umat manusia. Ya, pakai kata fi, huruf jar fi, untuk menunjukkan likasratihi wantisharihi bainan nas. Banyak dilakukan, bahkan menyebar. Bukan satu dua orang saja yang melakukan, tapi banyak. Ternyata, huma bihim kufrun. Dua perbuatan tersebut adalah kekufuran. Apa itu? Beliau mengatakan, at-ta'nu fin nasabi. Mencela nasab. Wan-niyahatu 'alal mayyit. Kemudian yang kedua, niyahah. Niyahah itu meratapi kematian sang mayyit. Naam. Yang dimaksud dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, huma bihim kufrun, menyebut dua tindakan ini yang tersebar dan banyak dilakukan oleh umat manusia sebagai kekufuran, diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, fihi aqwal. Penjelasan tentang makna lafaz hadis ini ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, maknahu huma min a'malil kuffar wa akhlaqil jahiliyah. Maksud hadis ini untuk menjelaskan dua perbuatan tersebut adalah perbuatan orang-orang kafir. Ya, yang biasa melakukan, bahkan menjadi ciri khas mereka adalah orang-orang kafir. Ya, suka mencela nasab, merendahkan orang karena nasabnya, membuat kasta. Ya, dalam tingkatan kedudukan status sosial itu orang-orang kafir. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika ditimpa musibah, meratapi kematian sang mayit. Nah, itu perbuatan mereka. Ini makna hadis ini. Kata Al-Imam An-Nawawi, Rasul hendak menjelaskan dua tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir adalah mencela nasab, kemudian meratapi kematian sang mayit. Makna yang kedua, annahu yuaddi ilal kufri. Dua tindakan tersebut bisa menyebabkan jatuh dalam kekufuran. Ya, jatuh dalam kekufuran. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Meratapi kematian sang mayit sampai akhirnya tidak terima dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya menghujat dan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Gara-gara apa? Niyahah alal mayyit. Mana yang ketiga? Annahu kufrun ni'mah. Maksud kufur di sini adalah kufur nikmat. Salah satu bentuk kufur nikmat adalah mencela nasab orang lain. Orang mencela nasab orang lain ketika dia merasa lebih utama. Kata walala, saya berdarah biru, kamu merah. Ya, kamu orang normal, saya orang luar biasa. Minummu minum air putih, saya minum pirtus. Makanya darahnya darah biru. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Saya konglomerat, inti melarat. Ya. Namanya kufur nikmat. Ya kata walala. Ketika Allah memberikan kepadamu sebuah kebanggaan yang tidak dipungkiri, ketika seseorang punya nasab yang tinggi, itu semacam dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata walala. Ya kata? Dapat kemudahan pada berbagai macam urusan kita, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Kalau punya kedudukan nasab, itu dimudahkan urusannya. Sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan semacam ini, bukannya bersyukur malah kufur. Kufur nikmat dalam bentuk membanggakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kemudian merendahkan saudaranya yang lain. Namanya kufur nikmat. Harusnya pandai-pandai bersyukur, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan saudaranya yang lain. Ya, kita semua enggak bisa menentukan lahir dari keluarga mana. Apakah ada di antara antum yang pernah ingat dalam janin ibunya diberi pilihan, ya, touchscreen begitu, mau lahir jadi anaknya kuli atau anaknya menteri? Ya semua minta lahir dari anaknya menteri, kan gitu ya? Ya benar. Semua orang mengharapkan lahir langsung tajir melintir. Ya toh? Semua keinginannya terpenuhi, tercukupi, enggak mikir urusan hidup. Keinginan semua orang. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ada yang lahir dari keluarga kaya, ada yang lahir dari keluarga yang kecukupan, ada yang juga lahir dari keluarga yang kaya. Gini. Kalau yang pertama kaya beneran, lah yang ketiga ini kaya gini. Bidina azaniyallahu wa iyyakum. Kita enggak bisa menentukan, itu murni mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menyalahgunakan keutamaan tadi untuk mencela nasab saudaranya, jatuhlah dia dalam tindakan kufrun ni'mah. Makna yang keempat, anna dzalika fil mustahil. Tindakan tersebut benar-benar dianggap sebuah kekufuran kalau pelakunya menganggap halal. Ya, bisa kafir. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum, dengan makna murtad dari Islam kalau menganggap halal perkara yang haram. Jadi pahami? Nah, dari keempat makna ini yang dirojihkan oleh al-imam Nawawi rahimahullah, al-makna al-awwal, makna yang pertama. Ya, makna yang pertama, dua perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang kafir, ahlul jahiliyah. Fabi hadzal hadis, dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu 'anit ta'ni fin nasabi. Larangan mencela nasab orang lain. Wa taghlidul hurmatihi. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tegas dalam menjelaskan keharamannya. Bukan dosa biasa, karena Rasul sampai menyebutnya dengan sebutan huma bihim kufrun. Maka dosa yang seperti ini minal kabirah, termasuk kategori dosa besar. Salah satu ciri dosa besar kalau dosa tadi disebut kekufuran. Walaupun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kufrun asghar, kufur kecil, itu masuk kategori kabiratun min kabairi dzunub, dosa besar. Ya, antum harus hati-hati, jaga baik-baik lisan kita. Sanifidina zaniyallahu wa iyakum, jangan sampai kita terjatuh dalam sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita merasa ucapan tadi adalah ucapan yang tidak ada nilainya. Ya, bukan ucapan yang berat, tidak memiliki konsekuensi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap biasa. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saat makan di sebuah rumah makan, bukan restoran. Kalau dia masuk restoran mewah, mahal, ya, setiap menunya yang paling murah air putih itu 150.000 satu gelas. Ya. Mungkin dia boleh berbangga, posisinya sedang makan di warung pinggir jalan, warteg. Ya kan? Warteg, tahu kan? Warung Tegal. Di pinggir jalan. Tidak ada unsur bonafitnya sama sekali. Ente masuk di situ, pesenannya apa? Pecel lele. Ya. Lain kalau antum masuk, pesennya apa? Kambing guling. Nah, mungkin masih bisa diperhitungkan. Pecel lele, satu porsi 12-18 ribu. Itu pun antum minta nasinya separuh, pengiritan. Makanlah antum di situ, tahu-tahu datang saudara antum masuk ke tempat yang sama. Bedanya antum parkir mobil di situ, saudara antum datang naik ontel. Ya toh? Sudah demikian, sebelum pesan tanya terlebih dahulu harganya. Pak, pecel lele berapa satu porsi? 18.000. Kalau ayam goreng 21.000. Bebek goreng 24.000. Kalau pecel lele enggak pakai digoreng 10.000. Tahu-tahu antum bergumam, dasar miskin. Gitu ya. Miskin, banyak tanya, pakai nawar lagi. Ya wajar datang pakai sepeda ontel. Lihat dong saya. Tuh lihat, Pajero Sport Dakar 4x4 gitu ya. Nah, kelas berat kan gitu toh, pinjaman. Ente merasa hebat, merasa utama dari saudara ente tadi, padahal sama-sama masuk di tempat makan yang tidak bonafit. Enggak sadar dia. Merendahkan saudaranya hanya karena tunggangannya itu sepeda ontel. Lihatibidina azaniyallahu wa iyakum. Ditambah lagi sebelum pesen, tanya dulu harganya. Memastikan apakah uang yang dibawa cukup atau tidak. Padahal belum tentu. Lihatibidina azaniyallahu wa iyakum. Ya kan? Itu termasuk at-ta'nu fin nasab. Apalagi kalau dikaitkan dengan hal-hal yang berbau rasis. Sanifidina zaniyallahu wa iyaku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Hati-hati. Hati-hati. Sanifidina zaniyallahu wa iyakum. Wa ta'nu fin nasab. Yang dimaksud dengan at-ta'nu fin nasab. Maknanya, at-tanaqqusu li ansabin nas wa 'aibuha 'ala qasdil ihtiqar wadh-dham. At-tanaqqusu li ansabin nas, merendahkan nasab orang lain. Wa 'aibuha, dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Ya toh, satu, merendahkan. Dua, disebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada nasab tersebut. Ala qasdil ihtiqar wazzam. Yang tujuannya merendahkan dan mencela saudaranya tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Itu namanya at-ta'nu fi an-nasab. Amma in kana min babil khabar, kalau konteksnya memberitakan atau mengenalkan, seperti misal dikatakan fulan min bani tamim. Fulan min bani tamim. Wa min awsafihim kada wa kada. Di antara sifatnya bani tamim begini, begini, begini. Ya, fulan dari Tegal. Ya, Tegal itu kompi ngapak. Ya, orang ngapak, orang kepenak, bok. Gitu ya. Ini namanya min ajlil khabar. Ya, min babil khabar. Memberitakan. Ya, Tegal. Oh, Tegal itu gaya bahasanya memang seperti itu. Ya. Fahada laisa minat ta'ni fin nasab. Yang model seperti ini bukan termasuk mencela nasab orang lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah. Ya. Boleh jadi antum mengenalkan kepada anak antum. Ya, mungkin pengetahuannya tentang geografi Indonesia belum begitu luas, enggak seperti antum kan gitu ya. Oh, Abah, Ami fulan itu dari mana? Oh, itu dari Ternate. Ternate itu di mana, Bah? Itu enggak jauh enggak, Bah, dari alun-alun Sidayu. Namanya anak kecil toh. Ternate itu jauh, Nak, di Maluku. Ada toh, Bah? Ada. Ya, banyak amik yang di sini. Banyak amik yang dari Ternate, dari Maluku. Itu yang biasa kalau ngomong peta Maluku, Kakak. Ya, model-model kayak gitu. Nah, itu dari orang timur, orang Maluku, Ternate dan sekitarnya. Itu namanya mimbab al-khabar, kan gitu ya? Mimbab al-khabar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kalau yang demikian tidak masuk dalam larangan hadis ini. Yang masuk dalam larangan hadis ini kalau antum menyebutkan kekurangan-kekurangan nasab asal keturunan saudara antum, kemudian niatannya merendahkan dan mencela. Paham ya? Paham ya? Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang berikutnya. Dalam hadis ini an-nahyu 'anil niyahah, larangan dari tindakan niyahah. Naha yanuhu nauhan wa niyahatan. Itu bahasa Arabnya ya, istiqaqnya. Naha yanuhu nauhan wa niyahatan. Iza rafa'a as-sawta bil-buka. Mana asal? Iza rafa'a as-sawt bil-buka. Ketika dia menangis histeris. Ya, kalau menerjemahkan itu yang luwes. Itu ya. Nah, jangan tekstual. Iza apabila rafa'a menaikkan. As-saut suara bil buka dengan tangisan. Kan kaku. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Kalau antum ngomongnya di depan santri mungkin labas. Tapi ketika antum jelaskan di depan awamul muslimin yang enggak pernah kenal bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja enggak begitu paham, terus antum terjemahkan perlafaz seperti tadi, niyahah itu, Pak, adalah iza rafa'a as-saut bil buka, ketika seseorang menaikkan suaranya dengan tangisan. Bingung, ini ustadznya kayaknya dari luar negeri kayaknya ini. Kok penjelasan bahasa Indonesianya ini Tidak baku gitu ya, enggak luwes. Terjemahannya menangis histeris. Langsung paham. Oh iya, Masya Allah. Tuniyahah namanya. Tayyib. Wan niyahah laha suwar. Niyahah itu dilarang jelas dengan nas hadis ini. Dia sama kedudukannya seperti mencela nasab orang lain. Ya toh, termasuk dosa besar. Termasuk a'malul kuffar, perbuatan dan kebiasaan orang-orang kafir. Lah, niyahah punya beberapa gambaran. Ada tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang dihukumi termasuk niyahah. Di antara surah An-Niyahah, gambaran niyahah. Ini sudah isyak belum? Sudah ya, tayyib. Azan terlebih dahulu. Tayyib. Wa min suwarin niyahah, di antara bentuk-bentuk niyahah yang terlarang, yang pertama, darbul hudud, menampar-nampar pipi. Wa syaqqul juyub, merobek kantong baju. Wa da'a bida'wal jahiliyah. Kemudian mengumpat dengan umpatan-umpatan ala jahiliyah. Nah, itu bentuk niyahah. Walaupun tidak nangis. Walaupun asal makna niyahah itu kan tangisan yang histeris. Andai kata misalkan datang kabar kematian. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Siapapun di antara kita sepakat bahwasanya kematian orang-orang yang terkasih, orang-orang yang kita sayangi, itu musibah yang berat. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kesedihan pasti. Kemudian rasa berduka atas kehilangan orang yang kita cintai tidak bisa untuk kita hindari. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Boleh menangis sewajarnya. Tapi ketika seorang hamba diuji dengan kematian orang-orang yang dia cintai, saat mendengar kabar tadi, melakukan niyahah, tangisan yang histeris, sampai pingsan, khanifidina azani Allah wa iyakum, dilarang. Karena itu gambaran dia tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jauh-jauh hari, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, memberitakan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah bahwasanya al-maut itu sebuah kepastian yang tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua pasti akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Nabi akan mati. Mereka umatmu juga akan mati. Dan kita enggak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita akan dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salam wa la'afiyah. Saat mendengar kabar kematian, kemudian kita marah, kecewa, diwujudkan dengan tindakan-tindakan menampar pipi, baik pipinya sendiri atau pipi orang lain. Ya, dia marah. Dia tampar pipinya, tampar pula orang yang menyampaikan berita, atau robek-robek bajunya, atau mengumpat dengan umpatan-umpatan jahiliyah. Salah satu umpatan jahiliyah itu yang sering disebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kenapa dia lebih dulu dicabut, kok bukan saya? Ya, padahal belum tentu kalau seandainya dia lihat malakul maut saat itu juga nyesel dia ngomong gitu. Khairifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi fahami? Jadi fahami? Nah, kenapa kok fulan? Kok bukan saya? Saya lebih tua, utang saya lebih banyak. Kenapa kok fulan? Ya toh, dia masih muda, masih sehat walafiat. Saya sudah banyak penyakitnya, nyusahkan banyak orang, setiap hari minta duit untuk berobat. Kok malah fulan yang sehat yang duluan mati? Siapa yang belikan obat nanti? Niyahah, fanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tiga tindakan ini disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam satu hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Kata beliau, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Naam. Wa minan niyahah, bentuk niyahah yang lain tersebut dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim. Abu Musa berkata, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari orang yang Rasul berlepas diri dari mereka. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min. Rasul itu berlepas diri dari satu, as-saliqah, wanita yang meninggikan, wanita yang menangis dengan tangisan histeris. Ya, tahu kan? Tangisan yang histeris disertai dengan teriakan-teriakan. Jadi pahami? Tahu ya? Naam. Wal haliqah, juga wanita yang suka mencukur, menjambak rambut atau dipotong rambutnya, bahkan dicukur indal musibah. Ya, ini contoh yang keempat berarti ya, menjambak rambut. Rambut dia atau rambut orang lain. Tapi lebih dominan rambut dia, diacak-acak rambutnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu termasuk niyahah. Hati-hati. Ya, ini sengaja kita bawakan karena kejadian semacam ini itu setiap hari selalu menghampiri keluarga kaum muslimin. Nah, kata walala, setiap hari kan selalu ada yang mati, ada yang lahir, kan gitu. Ya toh? Sehingga hukum terkait dengan bab ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Apa saja tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan ketika diuji dengan ujian kematian. Wasyaqah, kata Abu Musa al-Ash'ari. Yang ketiga, Rasul berlepas diri dari wanita yang suka merobek baju saat musibah. Naam. Wa minan niyahah, bentuk niyahah yang lain. Nisani bidina azani Allah wa iyakum. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua suara yang terlaknat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Apa itu? Mizmarun 'inda ni'mah. Suara musik ketika mendapatkan nikmat. Ya, musik ketika mendapatkan nikmat, dapat cuan banyak, itu toh nelayan misalnya, setelah 15 hari dia mencari ikan di lautan, balik ke daratan membawa cuan yang banyak, kapalnya itu bawa kurang lebih 24 ton cumi-cumi dengan berbagai macam ukurannya. Ya, ada sontong yang gede, ada apa namanya? Bekutak. Ya, tahu bekutak ya? Yang bentuknya agak bulat gitu toh. Naam, macam-macam. Dapat tangkapan cumi 24 ton. Kemudian terjual dalam lelang, ya, 24 ton tadi terjual setiap kilonya 70 ribu. Hitung dewe, 24 ton itu berarti 24 ribu kilo. Kalikan 70 ribu, berapa duit? Berapa duit? Ini kalau dapat duit sebanyak ini, zuat. Yang sudah zuat, zuat lagi. Ya. Saat dapat nikmat yang besar seperti itu, masya Allah, dia pergunakan untuk foya-foya. Ketika dapat nikmat, dia apa namanya, datangkan di halaman rumahnya, bahkan nyewa alun-alun kecamatan untuk konser. Ya toh, entah itu dangdut, jazz, blues atau reggae, ya, keroncong dan semisalnya. Musik tadi dinyalakan ketika mendapatkan nikmat. Itu suara yang dilaknat. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, warannatun inda musibatin, dan suara lonceng ketika mendapatkan musibah kematian. Ya, dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dibunyikan lonceng-lonceng di rumah mereka saat datang musibah. Bisa dipahami? Itu suara yang telaknat. Saat kematian. Nanti ketika dibawa ke pemakaman, mereka bawa band musik. Nasoro ini. Ya toh? Karena dia senang. Telah kembali berpulang ke rumah Bapa di surga. Langsung mereka. Jadi gak bakal masuk neraka. Ya, instan mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mereka masuk surga lewat orang dalam. Gitu ya. Masuk surganya lewat orang dalam. Jadi bisa dipastikan berpulang ke Bapa di surga. Sehingga ketika kematian dinyalakan loncengnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berangkat ke pemakaman konser lagi. Ya toh? Satu mobil khusus di situ ada grup band-nya. Nyanyi. Ya toh? Dinaikkan pickup khanifidina azani Allah wa iyyakum, mengiringi mobil jenazah. Karena mereka gembira. Ya toh? Wah, ini sudah bergabung lagi ya ke Bapak di surga. Wallahu a'lam, Bapak siapa? Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, itu termasuk niyahah. Bisa dipahami? Membunyikan lonceng saat kematian termasuk niyahah. Yang berikutnya, wa minan niyahah, termasuk niyahah, khanifidina azani Allah wa iyyakum, an-nadbu. An-nadbu. Ya, yang belajar bahasa Arab, istilah ini enggak begitu asing, insyaAllah ta'ala. Kata walala, aina sahibul qatar? Mana sahibul qatar kita? Oh, semakin menundukkan kepalanya, enggak berani dinaikkan, takut ditanya gitu ya. Aywa. Ya toh, dalam bahasa Arab kan ada uslub an-nadbu atau nudbah nih dalam durusul lughah. Ya. Insyaallah kalau durusul lughah ana mutqin insyaallah taala. Durusul lughah nih, mutqin insyaallah. Jadi 1 2 3 bisalah diadu dengan antum. Walaupun jarang murojaah, bisa ana insyaallah. Ya, masih ingat ana percakapan-percakapan durusul lughah. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhukhulukin. Amin Pakistani anta amin al-Yaban. Nah, kan gitu toh? Ada kan? Nah, di situ ada kaidah nudbah atau an-nadbu. Contohnya apa nudbah? Sahibul Qatar, yujib. Ayo, jawab. Jangan lama-lama. Durasi, Mas. Hah? Wah, tawadhu ini. Nampaknya ini pertanyaan besar ya. Butuh orang besar untuk jawab ya. Fadal, yujib. Biasanya di sini kalau pagi ya. Kalau malam di sana. Ya, kalau malam di sana. Di sana ya. Tak perhatikan kalau darus malam mesti di sana. Beliau. Kalau pagi di sini. Masya Allah. Ada pos-posnya sendiri ya. Fadal, yujib. Nudbah itu seperti apa contohnya kalau dalam bahasa Arab? Loh, ngunui. Taib. Contohnya apa nudbah? Duh. Antum. Ya. Hah? Tak tahu. Sudah pernah belajar di Rasulullah? Sudah. Hatam. Tidak. Sampai jilid keberapa? Sampai jilid 3? Ada ya, akhi. Daras keberapa antum? Jilid 3. Nah, ini antum menyebutkan sampai tengah-tengah. Wah, harusnya tahu. Tak pulangkan ke Ambon antum ini kalau enggak jawab. Ini. Bagaimana, kawan? Lupa. Nah, memang betul kata para ulama. Afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu lupa. Ya, bencana ilmu itu lupa. Memang lupa itu sebenarnya manusiawi, wajar. Ya. Itu juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, nisyan pada manusia itu ada yang rahmat, ada yang bukan. Ya, nisyan pada manusia itu ada yang sifatnya rahmah. Manusia kalau enggak punya lupa, gila. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Khususnya ketika dia punya masa lalu yang kelam, kejadian-kejadian yang mengerikan, yang tak terlupakan. Kalau dia enggak punya nisyan, gila. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, Bunda. Nah, itu nisyan yang sifatnya rahmah. Melupakan kesalahan orang lain. Ya. Bukan rahmat kalau melupakan utangnya kepada orang lain. Kalau orang lain berhutang kepada antum, kemudian antum lupakan, labas. Ini antum yang berhutang, terus antum lupa. Itu alasan, alibi. Hanibidina azani allahu wa iyaku. Tayyib, nudbah itu ungkapan rasa sakit. Menggunakan huruf, nah itu tahu. Gak mau jawab. Menggunakan huruf wawu. Ya. Bisa pakai huruf yang lain. Huruf apa? Huruf apa? Loh. Pakai wawu. Waroksah. Duh, kepalaku sakit. Pusing gitu ya. Nah, ini bahasa Arab. Untuk menunjukkan kepala antum sangat pusing. Ya. Mau izin misalkan. Menghadap ke Ustaz Abu Amr. Ya. Kalau antum enggak tahu uslub ini, antum akan bertele-tele. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Astazin Ustaz. Ya. Aina turid ya akhi? Astazin ilal mustashfa li'anna ra'si musabun bi maradin syadid. Ya, ana musabun bi sudain syadid, ka'anna ra'si yatiru tayran. Gitu ya. Kedawan, Mas. Ya. Langsung menghadap beliau, pegang tangan beliau, ya Ustaz, waroksa. Itu namanya nudbah. Bisa pakai wau, itu hukum asalnya. Bisa pakai huruf yang lain, huruf apa? Huruf? Huruf? Saya tadi mendengar suara, tapi enggak tahu sosok yang bersuara tadi. Jangan-jangan ada jin di antara antum ini. Bisa pakai ya. Huruf nida, ya. Wa ra'sa atau ya ra'sa. Jangan antum artikan wahai kepalaku. Salah. Ya, itu namanya nudbah. Ini masuk dalam uslubun nida, munada. Ini babnya munada. Yanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, balik lagi pada pembahasan. Termasuk niyahah itu an-nadbu. Apa yang dimaksud di sini? Ta'did mahasinil mayyit. Ta'did mahasinil mayyit. Mengungkit-ungkit kebaikan sang mayyit. Ya, tuh fulan, kasihan dia kok duluan meninggal. Padahal dia Masya Allah sholat malamnya itu tidak pernah libur. Ya, antum tahu fulan itu tiap malam qiyamul lail. Walaupun safar, walaupun sakit, tiap malam qiyamul lail, Masya Allah. Setiap hari, tidak pernah absen sedikit pun. Sudah begitu, pagi harinya puasa. Makanya antum lihat fulan itu enggak gemuk-gemuk. Ya, karena malamnya qiyamul lail, paginya puasa. Masya Allah, beliau ini sebutkan. Ya, kasihan beliau ini. Memang orang soleh itu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penjahat matinya lama. Ya. Ya, seperti ini termasuk niyaha. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Hati-hati. Jadi wami? Tayyib. Naam. Hakata ya sanifidina azani allahu wa iyakum. Nah, adapun faedah yang lain insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. bi'idnillahi azza wa jal.